Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Tayyib. Terakhir kita membahas permasalahan apa? Abu Faris. Manhajus Salikin membahas masalah apa terakhir? Ayat 27. Itu tafsir yang Manhajus Salikin. Pak Yuda, Pak Yudi. Hukum membaca Al-Fatihah. Hukum membaca Al-Fatihah. Itu sudah lama. Abu Ali, Pak Ali. Mana terakhir kali kemarin? Aidi? Terakhir itu ya hadis tentang Ibnu Abbas itu, Ustaz. Bahwasanya basmalah itu bukan bagian daripada Al-Fatihah. Itu tafsir. Iya, ini yang Manhajus Salikin sebelumnya, bulan sebelumnya. Kita sempat membagi Al-Quran. Iya, ada Al-Quran itu ada beberapa surat, ada Tiwal. Iya, ada yang Mi'un, ada yang Masani, ada yang Mufassal. Iya, itu pembagian ayat-ayat atau surat-surat dalam Al-Quran. Ada surat Tiwal, ada surat Mi'un, ada surat Masani, ada yang Mufassal. Kemudian juga kita membahas terkait dengan barakallahu fikum, ya, menjaharkan bacaan atau membacanya sir. Itu sudah belum itu? Hukum menjahar dan sir, hukum mengeraskan bacaan dan melirihkan bacaan dalam sholat. Sudah ya? Barakallahu fikum. Mufassal baca surat Ashab huruf Isa At-Tariq Al-Bayyinah dari Al-Fatihah Jabir salat subuh. Terus terkait dengan masalah mengeraskan dan membaca lirih surat Al-Fatihah di rakaat. Sudah belum? 3 dan 4. Ingin baca surat. Belum ya? Barakallahu fikum. Ya. Kita lanjutkan. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita membaca tentang pembagian surat-surat di dalam Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Kemudian mana saja yang dianjurkan untuk dibaca pada masing-masing salat. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan ucapan beliau, wa yajharu fil qira'ati lailan, dan dia membaca dengan keras bacaannya pada saat malam hari, yaitu sholat maghrib dan isya, kemudian subuh, iya, untuk dua rakaat pertama. Wa yusirru biha naharon, dan dia membaca sir dengan lirih pada saat siang hari, sholat zuhur dan asar. Iya. Illal jum'ah wal ida wal kusufa wal istisqa fa innahu yujharu biha, kecuali salat Jumat, salat Id, salat gerhana, salat meminta hujan, ya. Salat-salat ini ketika dilakukan di siang hari dibaca dengan jahr, dengan keras. Barakallahu fikum. Baik. Ini berdasarkan beberapa riwayat atau dalil, barakallahu fikum. Di antaranya adalah hadis Jubair ibnu Mut'im, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib bitur. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat maghrib surat At-Tur. Ini menunjukkan Rasul membacanya dengan keras karena didengarkan oleh sahabah, barakallahu fikum. Itu riwayat dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, barakallahu fikum. Kemudian untuk sholat isya yang menunjukkan beliau membaca keras, yaitu hadisnya Al-Barra ibnu Azib. Hadisnya Al-Barra ibnu Azib. Kalau tadi hadisnya siapa tadi? Jubair ibnu Mut'im. Dia mendengarkan Rasul membaca surat At-Tur pada saat sholat maghrib. Adapun untuk dalil yang menunjukkan beliau membaca dengan keras untuk sholat isya, itu hadisnya Al-Barra ibnu Azib. Beliau mengatakan sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u wattini wazzaitun. Aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat wattini wazzaitun fil isya, pada saat sholat isya. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasul membaca keras pada saat sholat isya sehingga didengarkan oleh sahabat. Barakallahu fikum. Wa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu aw qira'atan, kata Al-Barra, dan saya belum pernah mendengarkan seorang pun yang lebih indah suaranya, lebih indah bacaannya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi bacaan Qur'annya itu enak. Barakallahu fikum. Ini juga riwayat disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun dalil yang menunjukkan beliau membaca dengan keras untuk sholat subuh, dari hadisnya Amr ibnu Hurais. Dari hadisnya Amr ibnu Hurais, beliau mengatakan sholaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fajra, fasami'tuhu yaqra'u fala uqsimu bil khunnas. Kata Amr ibn Hurais, saya sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholat fajar, sholat subuh, dan saya mendengar beliau membaca fala uqsimu bil khunnas al-jawaril khunnas, surat At-Takwir. Iya, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Barakallahu. Itu tiga dalil yang menunjukkan kalau beliau membaca dengan keras pada sholat maghrib, isya dan subuh. Iya. Untuk sholat maghrib tadi dari hadisnya siapa? Jubair ibnu Mut'im, di mana Rasul membaca surat At-Tur. Untuk sholat isya dalilnya dari hadis Al-Barra ibnu Azib, di mana Rasul membaca surat At-Tin. Untuk sholat subuh dalilnya dari hadis Amr ibnu Hurais, di mana Rasul membaca surat At-Takwir. Ya, itu semua diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Barakallahu fikum. Ya. Itu kalau kita ditanya mungkin apa dalilnya kalau sholat maghrib, isya dan subuh itu dibaca dengan keras, hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Barakallahu fikum. Kemudian terkait dengan sholat di siang hari, ya tadi disebutkan membacanya dengan apa? Dengan lirih, tidak dikeraskan. Itu dari hadisnya Abu Ma'mar. Beliau mengatakan qultu li Khabbab ibni Araf. Ya. Saya bertanya kepada sahabat Khabbab ibnu Araf, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salati adh-dhuhri wal asri? Kata Abu Ma'mar kepada Khabbab ibnu Arad, apakah Rasul membaca, dalam artian mengeraskan bacaannya pada saat sholat zuhur dan sholat asar? Barakallahu fikum. Qala na'am. Maka beliau mengatakan iya. Tayyib. Qala kultu bi ayyi syai'in kuntum ta'lamuna qira'atahu? Maka Abu Ma'mar bertanya, bagaimana kalian tahu kalau Rasul itu membaca, iya, di dalam sholatnya membaca ayat barakallahu fikum. Maka Khabbab menjawab, bittirabi lihyatihi, dengan melihat berapa goyangnya jenggot beliau barakallahu fikum. Iya. Sehingga dari sini barakallahu fikum, ini hadis riwayat Bukhari menunjukkan bahwasanya Rasul ketika sholat zuhur dan sholat asar tidak mengeraskan, ya, tapi beliau tetap membaca. Dari mana mereka tahu kalau Rasul membaca? Dari apa? Gerakan jenggotnya beliau barakallahu fikum. Hah? Gimana? Kok bisa tahu saat kan orang sholat lihat ke bawah? Gimana? Gimana Bu Fahri? Hah? Ngelirik. Ya, kalau yang belakang? Baik, bisa diperbolehkan barakallahu fikum untuk melirik ya, sekilas untuk kemaslahatan. Dan itu juga bisa diketahui dari lewat apa? Bayangan. Iya. Karena emang kan masjidnya kan zaman dahulu mungkin barakallahu fikum enggak kayak zaman sekarang, iya. Sehingga masih kelihatan bayangan beliau, sehingga dari bayangan itu bisa dilihat kalau janggut beliau bergerak barakallahu, menunjukkan bahwasanya beliau membaca namun tidak dikeraskan. Ini riwayat dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari barakallahu fikum. Kemudian dari sini ada permasalahan, iya. Hukumnya mengeraskan dan melirihkan bacaan di dalam sholat. Iya. Gimana misal ada orang sholat malam, ya, sholat maghrib atau sholat isya atau sholat subuh bacaannya tidak dikeraskan, atau sebaliknya sholat asar bacaannya dikeraskan, gitu ya barakallahu fikum. Baik, kalau untuk kasus barakallahu fikum yang pertama tadi mungkin sering kita mendapati, mungkin kita juga melakukannya ya, ketika sholatnya sendirian barakallahu fikum, nggak kebagian sholat jamaah, ya barakallahu fikum, akhirnya sholat di rumah. Mungkin sebagian kita jarang yang membacanya dengan apa, dengan keras ya, tapi dibaca dengan sir barakallahu fikum. Terkait dengan masalah mengeraskan dan melirihkan bacaan dalam sholat lima waktu barakallahu fikum, para ulama sepakat hukumnya adalah mustahab, sunnah. Ya, mengeraskan dan melirihkan bacaan dalam sholat lima waktu hukumnya adalah sunnah. Jadi tidak wajib barakallahu fikum. Sehingga tidak mengapa ketika sholat maghrib atau sholat isya atau sholat subuh, iya barakallahu fikum, membacanya dengan lirih barakallahu fikum, khususnya ketika sholatnya tidak dalam keadaan berjamaah, iya barakallahu fikum. Begitu juga untuk sholat asar barakallahu fikum, iya, atau sholat zuhur dibaca dengan jahr barakallahu fikum dalam bab ta'lim, dalam bab mengajari. Mungkin orang-orang yang di belakang itu belum mengerti ya tata cara atau bacaan dalam sholat barakallahu fikum, atau juga imam dalam keadaan lupa ya, tiba-tiba sholat asar dia mengeraskan bacaan ya alhamdulillahirrabbilalamin gitu ya barakallahu fikum, makmumnya sudah subhanallah subhanallah, dia masih saja bablas barakallahu fikum. Apakah harus sujud sahwi, Pak Ali? Tidak. Iya, tidak perlu sujud sahwi karena mengeraskan dan melirikkan bacaan dalam sholat itu hukumnya sunnah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selanjutnya, kata beliau, thumma yukabbiru lirruku'i. Setelah dia membaca ya Al-Fatihah dan surat-surat pendek yang lainnya, setelah itu dia bertakbir untuk melaksanakan ruku. Barakallahu fikum. Terkait dengan ruku, para ulama sepakat bahwasanya ruku itu adalah rukun di dalam sholat. Ya, ruku adalah rukun di dalam sholat barakallahu fikum. Sehingga misal ada kasus barakallahu fikum, imam setelah ya membaca Al-Fatihah, membaca surat-surat yang lainnya, dia enggak langsung ruku tapi langsung sujud. Ya, Allahu Akbar, langsung sujud, enggak pakai ruku. Barakallahu'alaikum. Maka untuk kasus seperti ini, ketika imam tadi diingatkan ya subhanallah subhanallah, bagaimana? Apakah cukup dengan sujud sahwi atau harus mengganti satu rakaat lagi, Pak Nur? Sujud sahwi saja, tidak perlu mengganti rakaat satu lagi karena rukun. Kalau rukun itu gimana? Cukup sujud sahwi. Kalau baru yang diulang, nambah satu rakaat lagi. Begitu ya, Pak Edi? Iya, nambah. Karena berarti nggak sepakat sama Pak Nur. Kalau Pak Nur, gini, tidak nambah. Kalau saya sih tetap nambah. Misalnya lupa saya. Apakah antara tadi itu tiga atau sudah empat? Enggak, bukan itu kasusnya. Kasusnya tadi habis baca surat, dia enggak ruku, langsung sujud. Apakah cukup bagi dia sujud sahwi atau harus nambah satu rakaat lagi? Gimana? Mengulang, nambah satu rakaat lagi. Nambah lagi karena kekurangan ruku tadi, karena ruku kan rukun adalah bagian daripada rukun kan. Itu satu, jadi dengan adanya tambah itu tetap pakai sujud sahwi gitu ya, hilaf gitu loh, gitu ya. Berarti kebalikan dari Pak Nur, kalau Pak Nur yang wajib pakai, yang wajib itu yang nambah ya. Kalau yang rukun cukup dengan sujud sahwi. Kalau Pak Edi yang rukun harus nambah kalau ditinggalkan ya. Kalau yang wajib cukup dengan sujud sahwi. Mana yang benar Pak Yudi? Pak Nur atau Pak Edi? Hah? Pak Edi. Pak Edi, Masya Allah. Gitu ya? Hah? Gimana Bu Faris? Mana yang benar? Pak Nur. Pak Nur? Wah, kok hilap lagi jadinya? Nanti anak tanya yang lain juga hilap lagi. Ya sudah, kalau begitu saya yang memutuskan ya. Biar gak hilap. Yang benar pendapat yang mengatakan kalau rukun ditinggalkan harus menambah satu. Iya. Tapi kalau kewajiban yang ditinggalkan maka cukup dengan sujud sahwi. Seperti orang Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah itu kan rukun dalam sholat. Kalau ada orang yang meninggalkannya karena lupa, barakallahu fikum, maka dia harus apa? menambah satu lagi, kemudian disertai dengan sujud sahwi. Karena rukun apabila ditinggalkan, maka rokaat yang pada rukun tadi dianggap apa? Batal. Iya, dianggap enggak sah. Sehingga dia harus menambah satu lagi. Tapi kalau kewajiban, wajibatus shalah ketika ditinggalkan karena lupa, ya, barakallahu fikum, maka apa? Cukup dengan sujud sahwi. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga untuk kasus tadi dia menambah satu rokat lagi, kemudian diakhir dengan sujud sahwi. Barakallahu fikum. Selanjutnya kata beliau, wa yadau yadaihi ala rukbataihi. Ketika ruku dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Barakallahu fikum. Ya, kemudian merenggangkan jari-jarinya. Barakallahu fikum. Ini pendapat jumhur para ulama. Ini pendapat jumhur para ulama. Barakallahu fikum. Di sana ada pendapat yang lain. Mungkin antum tidak pernah menemukan orang yang mempraktekannya, tapi kemungkinan masih ada. Barakallahu fikum. Ini pendapatnya Ibnu Mas'ud, kemudian Al-Qamah dan Al-Aswad. Mereka berpendapat tatbiq namanya. Ya, tatbiq itu adalah ayaj'ala batna kafihi ala batni kafihil ukhra. Dia menjadikan ya bagian dalam dari tangannya di atas tangan yang lain. Wa yaj'alahuma baina rukbataihi wa fakhidaihi, dan dia meletakkannya di antara lutut dan pahanya. Jadi begini, ketika ruku itu bukan begini tapi begini. Pernah lihat orang sholat rukunya gini? Pernah lihat Pak Edya? Pas umroh lihat enggak? Enggak ada. Enggak ada ya. Nah, ini yang pendapat jumhur seperti ini. Ya, normal. Ada yang berpendapat tadi. Jadi tangan kanan di atas tangan kiri ditumpuk, kemudian diletakkan di antara paha dan lutut begini. Pernah lihat enggak? Hah? Pernah. Tapi ada sebagian barakallahu fikum masih ada yang mempraktekannya. Baik. Terkait dengan pendapat ini barakallahu fikum, memang di sana ada beberapa hadis yang menunjukkan ke arah sana. Namun ya, amalan ini sudah dimansuh. Ya, praktek tata cara sholat seperti ini dulu pernah terjadi di zaman Rasul, namun sudah dimansuh, sudah dihapus. Iya. Sehingga yang benar tadi pendapat jumhur yang kita lihat pada kebanyakan mayoritas kaum muslimin tata cara rukuknya. Adapun hadis yang menunjukkan kalau pengamalan seperti itu sudah dihapus, sudah dimansuh, dari hadisnya Mus'ab ibnu Sa'id, Mus'ab ibnu Sa'ad ibni Abi Waqqas. Mus'ab ibni Sa'ad ibni Abi Waqqas, putranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengatakan, "Shallaitu ila janbi abi." Kata Mus'ab, "Dulu saya pernah salat di sisi ayahku, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat. Falamma raka'tu syabaktu asabi'i wa ja'altuhuma baina rukbatayya." Tatkala rukuk, ya, aku menumpuk jari-jariku dan aku letakkan di antara kedua lututku. Barakallahu fiikum. Seperti yang saya praktekkan tadi. Iya. Anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan praktek tadi. Fa daraba yadayya, maka ayahku memukul tanganku. Gitu ya, dipukul. Barakallahu fiikum. Falamma shalla qala qad kunna naf'alu hadza. Tatkala beliau selesai salat, beliau mengatakan kepada putranya, "Dulu memang bapak sama teman-teman pernah mengamalkannya seperti tadi. Ya. Summa umirna an narfa'a ila atau an nadha'a ila ar-rukab. Kemudian setelah itu kami diperintahkan untuk meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut. Artinya dulu memang pernah ada amalan seperti itu, namun sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi. Sudah dihapus barakallahu fikum ya. Baik. Ini dikeluarkan oleh Imam Muslim barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Iya, jadi tata cara rukunya tadi kedua tangan diletakkan di atas kedua lutut. Iya, adapun yang meletakkannya di antara lutut dan paha kemudian ditumpuk itu sudah dimansukh, sudah dihapuskan hukumnya. Berikutnya kata beliau, wa yaj'alu ra'sahu hiyala dhahrihi. Dan dia menjadikan kepalanya sejajar dengan pundaknya. Barakallahu fikum ya. Baik. Ini tata cara rukuk. Bagaimana posisi kedua tangan, bagaimana posisi kepala. Jadi posisi kepala sejajar. Barakallahu fikum ya. Baik. Gitu ya. Tidak miring ke kanan atau miring ke kiri atau dongak ke atas atau dongak ke bawah, tapi sejajar dengan pundaknya, pertengahan. Barakallahu fikum. Itu dengan dasar hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bi takbir. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau membuka salatnya dengan takbir, kata Aisyah. Iya. Jadi tidak ada keterangan beliau membuka salatnya dengan nawaitu. Iya. Jelas dari keterangan Aisyah radhiyallahu anha barakallahu fikum bahwasanya Rasul mengawali salatnya dengan takbir, Allahu akbar. Iya, enggak ada dalil nas ya dari hadis yang menyebutkan kalau Rasul membuka sholatnya dengan nawaitu. Wal qira'atu bilhamdillahi rabbil alamin, setelah itu beliau membaca surat Al-Fatihah. Wa idza raka'a lam yushakhis ra'sahu wa lam yusawwibuhu. Dan ketika beliau rukuk, beliau tidak menundukkan kepalanya, tidak juga mendongakkan ke kepalanya. Walakin baina dzalika. Tetapi apa? Antara keduanya, datar. Barakallahu fikum ya. Itu bentuk rukuk yang sempurna. Jadi dari barakallahu fikum punggung ya, sampai kepala itu rata. Kemudian juga barakallahu fikum antara kepala dengan pundak juga barakallahu fikum rata. Iya, jadi enggak miring kanan, miring ke kiri atau mendongak ke atas atau ke bawah. Jadi barakallahu fikum rata. Iya. Dan itu adalah posisi terbaik. Iya, barakallahu fikum dalam ruku. Iya, barakallahu fikum. Baik. Kalau dibahas secara medis, orang medis bisa mengungkapkannya. Iya. Gimana kalau sholatnya agak miring ke sini, ke kanan kepalanya, atau miring ke kiri, atau nongak ke atas, atau nongak ke bawah. Itu posisi yang tidak bagus. Baik. Selanjutnya kata beliau, wa yakulu subhana rabbiyal azimi. Ketika ruku, dia membaca subhana rabbiyal azimi yukarriruhu. Dan dia mengulang-ulanginya. Barakallahu fikum. Disebutkan dari hadisnya Hudzaifah, dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i. Di situ beliau menyebutkan keterangan yaqulu fi ruku'ihi, Rasul mengucapkan di dalam rukuknya subhana rabbiyal azimi, Subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi. Sebanyak 3 kali. Inda Ibnu Majah, adapun dalam riwayat Ibnu Majah, yaqulu idza raka'a subhana rabbiyal azimi 3 marratin. Beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Barakallahu fikum. Baik. Disebutkan dalam riwayat Abu Daud, Baihaqi dan yang lainnya, beliau mengulangi tasbih tadi hanya sebanyak 2 kali. Iya, barakallahu fikum. Sehingga terkait dengan membaca zikir subhana rabbiyal azimi, ya, yang diharuskan itu cukup membacanya 1 kali. Ya. Adapun yang disunnahkan barakallahu fikum itu 3 kali. Ya. Kalau dia membacanya 2 kali tidak mengapa, labas. Gitu ya, barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum, faedah ini bermanfaat ketika kita sholat di belakang imam yang super kilap, ya, ngalahin JNE. Barakallahu fikum ya. Baik. Kalau kita mau baca 3 kali enggak dapat rukuknya. Ya, jadi cukup bagi kita subhana rabbil azim langsung. Ya, barakallahu fikum. Kalau memang tidak memungkinkan bagi kita untuk mengimbangi kecepatan imam tadi. Karena membaca subhana rabbil azim 3 kali itu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah 1 kali. Barakallahu fikum ya. Ini faedah berfungsi atau berfaedah bermanfaat ketika kita di belakang imam yang sangat cepat. Cukup bagi kita subhana rabbil azim. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Wa in qala ma'a dzalika hala ruku'ihi wa sujudihi, kalau dia membaca atau menambah bacaan ketika ruku dan sujud, ya. Jadi ditambah lagi dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli fahasanun. Maka bagus, kata beliau. Jadi setelah membaca subhana rabbiyal azimi ya sebanyak 3 kali, kemudian dia membaca lagi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, maka bagus, kata beliau. Baik. Ini barakallahu fikum pendapat beliau. Walaupun di sana ada sebagian para ulama yang mengatakan tidak perlu. Iya. Cukup dengan 1 zikir tadi. Barakallahu fikum. Subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, barakallahu fikum. Baik. Terus bagaimana Ustaz kalau berhadapan, kalau kita sholat di belakang imam yang sebaliknya? Iya, lama sekali. Kalau tadi kan menghadapi imam yang cepat, ya. Ini lama Ustaz. Rukuknya saja bisa 1/4 jam. Ya. Apa yang kita baca? Padahal kita sudah membaca subhana rabbiyal azimi 3 kali. Apakah kita diam saja? Ya. Atau bacanya pelan-pelan? Subhanallah rabbiyal azimi itu pun, ya, gak sampai 10 menit ya. Barakallahu fikum. Bagaimana, Pak Nur? Apa? Berarti apa yang kita baca? Kita sudah baca 3 kali itu. Imamnya masih 1/4 jam itu rukuknya. Terus kita baca apa? Al-Quran gitu. Subhana rabbiyal azimnya sudah 3 kali ini. Ah, Abu Fauzan. Tambah lagi gitu ya. Sampai imamnya selesai. Nah, iya. Jadi tidak mengapa bagi kita untuk menambahkannya. Barakallahu fikum. Karena pernah juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya, rukuk lama. Iya, ketika sholat apa? Istisqa. Ya kan? Kalau itu beliau membaca surat yang sangat panjang. Barakallahu fikum. Rukuknya juga sama. Sujudnya juga sama waktunya, durasinya. Nah, kalau barakallahu fikum yang dibaca cuma subhan rabbil azimi 3 kali, berarti kan sisanya itu kosong. Iya. Barakallahu, itu menunjukkan barakallahu fikum beliau iya mengulang-ulangi zikir tersebut ya. Sampai barakallahu fikum waktu iya yang beliau anggap sudah mencukupi. Barakallahu fikum. Jika tidak mengapa? Kalau kita sholat di belakang imam yang sangat lama rukunya atau sujudnya, kita ulang-ulangi saja bacaan tadi. Subhanallah rabbil azimi, subhanallah rabbil azimi, subhanallah rabbil azimi, subhanallah rabbil azimi. Oh, sampai imamnya selesai. Iya. Dan tidak diperkenankan bagi kita untuk diem saja. Kan sudah 3 kali ustaz, nanti kan gak boleh nambah-nambahin. Iya. Malah ngelamun nanti. Iya. Mikirin habis ini, apalagi kalau ibu-ibu ya shopping ke sini, nanti belanja ini belanja itu ya, barakallahu fikum. Karena Rasul mengatakan wa inna fis salati la syughlun. Karena di dalam salat itu ada kesibukan sendiri. Barakallahu fikum. Baik, sehingga kita harus menyibukkan dengan zikir, ibadah ketika salat dan barakallahu fikum membuang ya pikiran-pikiran yang ada di luar salat. Barakallahu fikum. Dengan doa diteruskan doa, karena kalau sujud itu kan misalnya kalau imamnya itu lama, kalau kita selesai subhana rabbil a'la 3 kali selesai kan bisa kita berdoa memohon. Nah, itu kan saya juga pernah dengar bahwasanya doa di dalam sujud itu termasuk doa yang ijab. Iya, yang mungkin bisa diisi dengan doa itu. Nah, tapi kita belum memasuk pembahasan masalah sujud. Kalau di dalam sujud, nah bisa. Di dalam sujud bisa kita lanjutkan dengan zikir tadi atau kita baca doa. Tapi kalau ruku, barakallahu fikum, iya, itu bukan tempatnya. Kalau ruku cukup kita memperbanyak zikir-zikir yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ruku, barakallahu fikum. Kemudian ada yang gitu, ada jamaah yang sholat itu ada yang lama gitu, akhirnya dia berdiri, akhirnya dia gitu berdiri nah, terus lamanya dia ini aja terus nunggu imam berdiri gitu ya. Ya, itu namanya mukhalafatul imam, enggak diperbolehkan. Iya. Barakallahu fikum. Dan itu bisa mengurangi nilai kesempurnaan salatnya. Iya, barakallahu fikum. Itu enggak salat lagi situ. Hah? Tayyib, barakallahu fikum. Iya. Sehingga untuk kasus tadi memang seorang imam diharapkan untuk melihat keadaan makmum. Iya, sebagaimana Rasul pernah menegur Mu'ad ibn Jabal. Ketika itu Mu'ad ya salah juga sih. Iya, jadi dia salatnya itu pertama kali jamaah bersama Rasul. Sehingga saya malam. Iya. Dan salat sama Rasul sudah malam. Pulang baru ngimami kaumnya. Barakallahu fikum. Dan ketika dia mengimami kaumnya juga lama. Sehingga ada seorang makmum yang iya, enggak kuat karena masih banyak kerjaan yang lain, akhirnya dia keluar dari sholat tadi, sholat sendiri, kemudian menyelesaikan kerjaannya. Barakallahu fikum. Kemudian orang tadi lapor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, Mu'ad itu kalau sholat ngimami kita orang, iya, sudah malam, habis itu lama. Akhirnya Mu'ad dipanggil sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung ditegur dengan keras. Rasul mengatakan, "Afattanun anta ya Mu'ad? Apakah kamu mau membuat fitnah wahai Mu'ad?" Iya, itu keras. Barakallahu fikum. Iya. Kalau kamu sholat, ya lihat keadaan makmumnya. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Jadi salah satu barakallahu fikum adab bagi seorang imam juga dalam memanjangkan dan memendekkan bacaan melihat keadaan makmumnya barakallahu fikum. Ya, kalau banyak orang tua manula atau ibu-ibu yang bawa anaknya barakallahu fikum, maka diharapkan untuk meringkas ya salatnya barakallahu fikum. Selanjutnya kata beliau, "Tsumma yarfa'u ra'sahu." Setelah itu dia mengangkat kepalanya. Qailan sami'allahu liman hamidah. In kana imaman aw munfaridan. Ketika dia bangkit dari ruku mengucapkan doa sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar ya pujian orang yang memujinya. Barakallahu fikum. Wa yaqulu al-kullu rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil as-samai wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian semuanya mengucapkan rabbana walakal hamdu dan seterusnya. Baik, terkait dengan masalah ini barakallahu fikum ada beberapa pembahasan, iya. Antara makmum dan imam dan orang yang sholat sendirian, apakah harus membaca semuanya atau imam cukup membaca sami Allahu liman hamidah, makmum yang membaca rabbana walakal hamdu, itu ada pembahasan di kalangan para ulama. Baik. Terkait dengan orang yang sholat sendirian, ya, orang yang sholat sendirian, maka dia membaca tasmi' dan tahmid. Tasmi' itu ucapan sami Allahu liman hamidah. Kalau tahmid itu rabbana walakal hamdu. Jadi kalau dia sholat sendirian, dia baca semuanya. Ya, kalau dia sholat sendirian, dia membaca semuanya. Sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi sampai akhir. Kalau dia sholat sendirian, maka dibaca semua. Ini dengan kesepakatan para ulama. Ya. Kalau sholat sendirian baca semuanya. Adapun kalau dia posisinya sebagai imam, kalau dia posisinya sebagai imam, jumhur berpendapat disunahkan bagi imam untuk membaca kedua-duanya, tahmid dan tasmi' tadi. Jadi untuk imam dia baca sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu sampai akhir. Ini pendapat jumhur. Pendapat jumhur imam membaca keduanya. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Menunjukkan di sana ada yang berbeda. Iya. Adapun barakallahu fikum, Imam Abu Hanifah berpendapat imam membaca keduanya itu untuk sholat malam saja. Ya, untuk sholat malam, sholat tahajud. Adapun untuk sholat wajib, imam tidak membaca keduanya. Imam cukup membaca sami Allahu liman hamidah. Tidak perlu membaca rabbana walakal hamdu. Barakallahu fikum. Dan pendapat yang rajih, pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat jumhur para ulama. Jadi untuk imam, dia membaca sami Allahu liman hamidah dan rabbana walakal hamdu. Ini pendapat jumhur para ulama. Barakallahu fikum. Ini dengan dasar hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidah qala rabbana walakal hamdu." Adalah Rasul apabila beliau salat, ya, kemudian membaca sami Allahu liman hamidah, Setelah itu beliau melanjutkan dengan membaca Rabbana walakal hamdu. Barakallahu fikum. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya imam membaca kedua-duanya, tasmi' dan tahmid. Barakallahu fikum. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Adapun barakallahu fikum hadis, ya. Dalam riwayatnya yang lain dari sahabat Abu Hurairah, di sana disebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bi wa idza qala sami'allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamdu. Ya, imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam mengatakan sami'allahu liman hamida, maka hendaknya makmum mengatakan rabbana walakal hamdu. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama yang berpendapat imam itu cukup membaca sami Allahu liman hamidah. Adapun makmumnya hanya membaca Rabbana walakal hamdu. Iya. Maka dijawab oleh jumhur para ulama barakallahu fikum, hadis Abu Hurairah ini tidaklah menunjukkan imam tidak membaca Rabbana walakal hamdu. Tapi ucapan Rasul di sini barakallahu fikum, beliau iya ingin memberikan ilmu kepada sahabatnya dan umatnya terkait dengan waktu makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ya, artinya makmum itu mengucapkan Rabbana walakal hamdu ketika imam selesai membaca sami Allahu liman hamidah. Paham sini ikhwan? Ya, jadi hadis Abu Hurairah tadi, ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka makmum membaca Rabbana walakal hamdu, itu bukan berarti imam tidak membaca Rabbana walakal hamdu. Tetapi hadis itu menunjukkan kapan timingnya, waktunya makmum membaca Rabbana walakal hamdu. Iya. Karena apa? Karena hadis riwayat Bukhari yang kita sebutkan tadi sangat jelas, di mana Abu Hurairah memberikan info Rasul ketika sholat membaca sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Iya, maka dikompromikan untuk hadis yang memberikan keterangan yang lain, maksudnya beliau ingin menjelaskan timingnya, waktu kapan makmum membaca Rabbana walakal hamdu. Al-muhim, kesimpulannya barakallahu fikum, terkait dengan masalah ini, imam membaca kedua-duanya. Ya, sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, dengan dasar hadis riwayat Bukhari dan Muslim tadi. Adapun untuk makmum barakallahu fikum, juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Imam Syafi'i, kemudian Ishaq ibnu Rahawi dan yang lainnya, demikian juga ibnu Sirin, berpendapat makmum juga membaca dua-duanya. Ya, ini pendapat Imam Syafi'i, pendapat ibnu Sirin dan Ishaq ibnu Rahawi. Makmum membaca kedua-duanya. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Ini pendapat jumhur. Pendapat Imam Syafi'i, Ibnu Sirin dan Ishaq Ibnu Rahawi. Adapun pendapat jumhur para ulama, jumhur para ulama, yaitu mayoritas para ulama berpendapat makmum cukup membaca Rabbana walakal hamdu. Ya, makmum cukup membaca Rabbana walakal hamdu. Sehingga makmum tidak perlu membaca Sami'allahu liman hamidah. Barakallahu. Ini pendapat jumhur para ulama. Barakallahu fikum. Tayyib. Adapun barakallahu fikum pendapat yang rajih, wallahu taala alam bisawab, pendapat yang kita condongi, yaitu pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Sirin dan juga Ishaq Ibn Rahawi, yaitu makmum membaca kedua-duanya. Ya, makmum membaca kedua-duanya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Barakallahu fikum. Dengan dasar hadis, barakallahu fikum, keumuman hadis di mana Rasul mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan Rasul ketika salat beliau membaca kedua-duanya. Ya, maka makmum juga demikian, barakallahu fikum. Baik. Kemudian juga dengan dasar hadis, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Sehingga kalau dia mengatakan sami Allahu liman hamidah, barakallahu fikum, maka makmum juga demikian, barakallahu fikum. Adapun hadis wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu, tadi sudah diberikan keterangan, itu bukan berarti makmum tidak membaca, tapi Rasul ingin memberikan keterangan kapan makmum membaca rabbana walakal hamdu, yaitu setelah imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Barakallahu fikum. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini, barakallahu fikum, terkait dengan tata cara rukuk dalam sholat. Ya, mulai dari posisi tangan, kemudian posisi kepala, kemudian juga terkait dengan doa atau zikir ketika rukuk. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum. Silakan kalau ada yang ingin bertanya.